is ook waar mijn labie. Toe wanda nyonya, sinyo sinyo danoli. Kami sekarang berhenti, besok bermain lagi. Tuandanya, sinyo danoli kami ini. Sekarang berhenti, tuandanya, lovely girls and boys, tomorrow we play. Lovely girls.